Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa yang sahih dari pendapat para ulama tentang sujud sahwi, bahwa kita mengikuti hadis apabila di dalam hadis tersebut keadaannya adalah keadaan yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sesudah salam, maka kita mengikutinya. Apabila Nabi sallallahu dalam keadaan tersebut sujud sebelum salam, maka kita juga mengikutinya sebelum salam. Apabila tidak ada hadis yang menyebutkan tentang hal tersebut, ya, apakah sesudah ataukah sebelum salam, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syaukani rahimahullah ala at-takhir, boleh seorang memilih sesudah ataukah sebelum salam. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, amma anna sujuda lis-sahwi fardun, adapun bahwa sujud sahwi itu hukumnya adalah fardun, hukumnya adalah wajib, wa huwa madhhabu Abi Hanifah, dan itu adalah pendapatnya Abu Hanifah. Nah, bahwa hukum sujud sahwi itu wajib, baik dalam sholat sunnah maupun dalam sholat wajib. Paham ya? Dan sampai ada orang mengatakan pada sholat sunnah hukumnya sunnah juga. Tidak. Pada sholat sunnah, apabila seorang meninggalkan sesuatu, lalai pada sesuatu, maka wajib hukumnya untuk sujud sahwi pula. Nah, wahuwa madhabu Abi Hanifah, dan ini adalah pendapatnya Abu Hanifah. Falithubutil amri bihi fi ghairi ma hadithin, maka ini berdasarkan adanya perintah, bukan hanya terdapat pada satu hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Minha di antaranya hadithu Abi Hurairata fi sahihain. Hadith Abi Hurairah yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, idza qama yusalli, apabila dia bangkit untuk melaksanakan sholat, ja'ahu syaitan, lalu datang kepadanya syaitan. Ya, ini menunjukkan bahwa kelalaian di dalam sholat itu dari syaitan, dan kelupaan di dalam sholat itu dari syaitan. Adapun hadis yang mengatakan, ya, inni ansa li as-sunnah, sesungguhnya aku lupa untuk memberikan sunnah, itu hadisnya tidak sahih. Ya, kelupaan itu di dalam sholat disebabkan pula, disebabkan karena syaitan pula yang memberikan talbis, yang menjadikan seorang lalai. Ja'ahu syaitan, datang kepadanya syaitan, falabbasa alaihi, lalu mentalbis dia, ya, mengaburkan ingatannya, hatta la yadri, sampai dia tidak tahu, kam sholah, sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat dia sholat. Fa'idha wajada ahadukum dhalik, apabila salah seorang kalian menemukan hal tersebut, yakni di saat kalian diganggu oleh syaitan sehingga kalian tidak tahu berapa rakaat dia sholat, fal yasjud sajdataini wa huwa jalisun, maka hendaklah dia sujud sebanyak dua kali dan dia dalam keadaan duduk. Yakni sujud, bangun, duduk, lalu sujud lagi, lalu bangun lagi. Nah, jadi ikhwan fiddin azakumullah, ini apabila seorang dalam keadaan ragu, syak dalam sholatnya, dan nanti insyaallah kita akan sebutkan, ya, tentang keraguan ini, ya, kapan seorang itu. Ya, maka ini insyaallah kita akan sebutkan pada pembagian yang menyebabkan kita disyariatkan untuk sujud sahwi. Wallahu a'lamu bi tawaf.